Rodo neng gini anggonku golek upo kare wangi budal desa ben bojo ra gersula manganku tak irit lawa tembe gare senajan awak saya kuru sing penting bojo ra mecucu sawise aku menggo sugih enten ono aku mesti mulai tresnaku rata tinggalke senajan prawan kutho seger nyawa segernya wangi. Tonggo, tonggo, nek aku wis sugih.